Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan mulai pembahasan satu kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Ahli Hadis yang sudah kita kenali semuanya, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari, yang meninggal pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Dan insyaallah taala kita akan memilih hadis-hadis yang sahih saja di dalam kitab tersebut, yaitu dari tahqiqnya atau takhrijnya dan tashihnya Al-Imam Al-Muhaddith Muhaddithul Asr Al-Syeikhul Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebab kitab Al-Adabul Mufrad tidak seperti kitab Sahih Al-Bukhari yang terkenal. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu standar kesahihan yang sangat ketat, sehingga beliau tidak memasukkan di dalam kitab tersebut hadis-hadis yang lemah ataupun yang sahih tetapi tidak sesuai standar kesahihan beliau. Berbeda dengan kitab Al-Adabul Mufrad, maka di dalam kitab ini beliau tidak menerapkan padanya standar kesahihan seperti di dalam Sahih Al-Bukhari. Oleh karena itu, para ulama berusaha menjelaskan dan memisahkan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Di antaranya Imam Ahlul Hadis, Imam besar ahli hadis di masa ini, Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, telah menyusun menjadi dua kitab, yaitu Sahih Al-Adabil Mufrad dan Do'if Al-Adabil Mufrad. Jadi beliau pisahkan. Maka dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, inilah yang kita jadikan pegangan di dalam kajian kita insyaallah ta'ala. Sebagaimana dari judul kitab sudah dapat kita pahami bahwasannya kitab ini adalah kitab adab, dan adab yang beliau maksudkan di sini adalah akhlak seorang muslim kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dalam syariat apabila disebutkan kata akhlak, maka yang dimaksudkan pertama kali adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih penting untuk diperhatikan. Iya. Namun yang dimaksudkan Imam Al-Bukhari di sini, sebagaimana jelas di dalam isi kitab, adalah panduan bagi setiap muslim di dalam beradab kepada orang lain, di dalam bersikap berakhlak mulia. Ini pembahasan di dalam kitab ini. Demikian pula adab-adab sunnah yang harus diamalkan oleh setiap mukmin, mencakup kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari. Ya. Insyaallah ta'ala lebih jelasnya akan kita dapati di dalam pembahasan kitab ini. Ya. Jadi intinya kitab ini membahas adab-adab yang harus menghiasi diri setiap muslim. Apakah adabnya bersama dirinya sendiri, amalan-amalan pribadinya, ataukah yang berkaitan dengan orang lain? Dan semua itu tidak lepas dari satu tujuan utama, yaitu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utamanya. Jadi pada hakikatnya juga ini merupakan adab dan akhlak seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau kita bicara adab kepada Allah, yang paling tinggi tentunya adalah tauhid, mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan bersikap baik kepada orang lain dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap aktivitas kita, maka itu pun termasuk pengagungan dan pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak lain, apa yang dibahas di sini adalah demi merealisasikan tujuan besar dan hikmah penciptaan kita di muka bumi ini, sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan hakikat ibadah adalah perintah dan larangan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana dikatakan Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, atau dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aili amurahum wa anhahum. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja sia-sia setelah diciptakan dan diberikan rizki? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha, sia-sia itu maknanya tanpa diperintah dan tanpa dilarang, dan itu tidak mungkin. Maka inilah hakikat keberadaan kita di muka bumi ini, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan inilah yang dibahas di dalam kitab yang sangat bagus ini. Hakikat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tidak akan mungkin selamanya, tidak akan mungkin selamanya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar tanpa mengilmui ini semua. Tanpa kita memiliki ilmu tentang adab-adab yang baik. Apakah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama, maupun adab kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun adab yang harus kita lakukan secara pribadi? Tidak mungkin selamanya, tidak mungkin kita dapat menunaikan hak Allah, beribadah kepadanya dengan benar tanpa memiliki ilmu tentang adab-adab tersebut. Jadi penting sekali kita mempelajari adab-adab ini. Dan ini tercakup di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Dan juga lebih khusus lagi, kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis beliau. Sebagaimana dalam sabda beliau, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha ila man lam yasma'ha fa rubba muballighin aw amin sami'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berseri-seri orang yang mendengarkan ucapanku, menjadikannya bercahaya. Orang yang mendengarkan ucapanku kemudian dia memahaminya dengan baik. Kemudian dia memahaminya dengan baik. Kemudian dia menghafalnya. Kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi orang yang dia sampaikan tersebut lebih paham daripada yang menyampaikan. Ya. Maka hadis ini pertama mengingatkan kita pentingnya mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Yang kedua, memahaminya dengan baik. Yang ketiga, berusaha untuk menghafalkannya. Kemudian yang keempat, menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Kemudian di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya pemahaman. Sampai beliau mengatakan, bisa jadi orang yang mendengarkan dia lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dengan baik, menghafalkannya dan menyampaikannya kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, di dalam menuntut ilmu, para ulama mengingatkan kita untuk senantiasa ikhlas, terus menjaga keikhlasan kita. Karena hati itu suka berbolak-balik. Niat itu suka berubah-ubah. Maka walaupun awalnya kita ikhlas, bisa jadi niat kita menjadi berubah. Oleh karena itu harus selalu diluruskan kembali. Harus selalu dikontrol. Harus selalu diperhatikan. Sebab keutamaan-keutamaan ini semua tidak akan mungkin kita raih tanpa keikhlasan. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Kita pelajari sunnah-sunnah ini, adab-adab ini, hadis-hadis ini dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka menghilangkan kebodohan dari kita dan juga kebodohan dari orang lain. Ya. Dan ada sebuah hadis yang juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari adab-adab yang mulia untuk menunaikan hak orang lain. Kenapa? Karena banyak orang mengira ketakwaan itu, ketaatan kepada Allah, hanyalah menunaikan hak Allah saja. Mereka lupa dengan hak-haknya orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah berbuat kebaikan setelah melakukan kejelekan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik. Maka dikatakan para ulama, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu beliau juga mengingatkan kita untuk berakhlak mulia kepada hamba-hamba Allah. Padahal berakhlak mulia, beradab yang baik kepada hamba-hamba Allah itu juga bagian dari ketakwaan. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewasiatkan kita untuk bertakwa, masih juga diperintahkan untuk berakhlak mulia? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena sebagian orang mengira ketakwaan itu hanya sekedar menunaikan hak Allah. Kemudian dia lupa atau dia tidak tunaikan? Apakah dia tidak tunaikan sebagian atau seluruhnya? Hak-hak manusia, hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang luput dan lalai pada sebagian orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang pentingnya beradab yang baik serta berakhlak yang mulia. Baik, kita akan masuk saja insyaallah ta'ala pada bab yang pertama di dalam kitab ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada bab yang pertama, babu qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ya. Ini surat Al-Ankabut ayat ke-8. Baik, inilah bab yang pertama di dalam kitab ini. Di dalam bab ini terkandung peringatan bagi setiap insan tentang wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung di dalam Al-Quran, yaitu wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama adalah wajibnya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mewasiatkan, menasihatkan, menetapkan akan kewajiban tersebut. Dan yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu telah dan Rabbmu telah menetapkan, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan masih banyak di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka ini semuanya menunjukkan wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan kedudukan orang tua yang sangat tinggi. Menunjukkan hak mereka yang sangat tinggi melebihi manusia yang lainnya. Dan memang, kalau kita perhatikan seluruh dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, maka kita akan dapati hak manusia yang paling tinggi pertama kali siapa? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu orang tua. Kemudian setelah itu orang tua. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada orang tua. Iya. Kecuali seorang wanita apabila dia sudah menikah, maka hak yang tertinggi tersebut berpindah kepada suaminya. Iya, ini kalau kita perhatikan seluruh dalil-dalil. Kenapa demikian? Karena selalu kita dapatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam banyak ayat disebutkan, disertai dengan perintah tertinggi, kewajiban terbesar, yaitu apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu telah menetapkan, kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dan ini juga disebutkan di dalam banyak ayat. Dan juga dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah penyebutan hak Allah disusul dengan hak orang tua. Demikian sebaliknya. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang memperingatkan dosa-dosa, pada umumnya setelah diperingatkan bahaya dosa syirik, maka akan disusul dengan dosa durhaka pada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan hak orang tua adalah hak yang paling utama, yang harus lebih kita perhatikan dan kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kalimat husna. Perbuatan baik yang kita lakukan pada orang tua, coba kita perhatikan kalimat tersebut, itu dalam bentuk nakirah. Ya kan? Sudah pernah belajar bahasa Arab kan? Pakai tanwin. Ya, itu tanda-tanda nakirah. Nah ini. Jadi dia dalam bentuk kalimat umum. Dalam bentuk kalimat umum. Ya. Kemudian tidak ada bentuk pengecualian. Bentuk pengecualian. Ya. Jadi maknanya adalah berbakti kepada kedua orang tua itu mencakup segala bentuk kebaikan. Berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup segala bentuk kebaikan. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan riwayat dari para sahabat yang menyebutkan, segala apapun yang diinginkan oleh orang tuamu wajib bagimu untuk memenuhinya, apabila mampu tentunya. Ya. Jadi kalimat husna, demikian pula dalam firman Allah, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, sama dengan kalimat nakirah, ihsanan, sehingga mencakup segala macam bentuk kebaikan. Ya. Allah tidak mengatakan hendaklah kamu memberi makan orang tuamu, hendaklah kamu menjawab panggilannya, hendaklah kamu menyenangkannya. Allah tidak mengatakan satu persatu, tapi Allah katakan satu untuk mencakup seluruhnya. Jadi apa saja, enggak ada batas. Ya. Selama itu perbuatan baik atau menyenangkan orang tua, membuat mereka ridho, maka itu tercakup dalam kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Barangkali ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Kita masuk hadis yang pertama. Qala rahimahullah an Abi Amr Asy-Syaibani. Qala. Dari Abu Amr Asy-Syaibani ia berkata, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar. Telah menyampaikan kepada kami pemilik rumah ini. Wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah. Dan beliau memberikan isyarat atau menoleh ke rumahnya, ya, memberi isyarat dengan tangannya ke rumahnya Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Maksudnya di awal waktu. Qultu thumma ayyun. Kemudian aku berkata, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Beliau berkata, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Kemudian aku berkata lagi, lalu apa ya Rasulullah? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Beliau bersabda, kemudian berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, haddathani bihinna walau istazattuhu lazadani. Beliau telah menyampaikan tiga perkara tersebut, andaikan aku meminta tambah, niscaya beliau akan menambahkan lagi. Inilah hadis yang pertama. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama adalah teladan para sahabat di dalam menuntut ilmu, dan juga teladan dari tabi'in dalam menuntut ilmu, yaitu at-talaqqi anil ulama, mengambil ilmu itu langsung dari para ulama. Ya. Dan inilah pada hakikatnya menuntut ilmu. Inilah asalnya di dalam menuntut ilmu. Ya, coba perhatikan ini tabi'in yang mulia, Abu Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar, telah menyampaikan kepada kami pemilik rumah ini. Maksudnya siapa? Gurunya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud mendapatkan ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hakikatnya menuntut ilmu yang dicontohkan para sahabat dan tabi'in. Menuntut ilmu langsung mendengarkan dari mulut guru-guru kita. Ya. Dari para ulama. Ya. Adapun kita membaca buku ataupun mendengarkan rekaman-rekaman, itu semuanya hanya sekedar penunjang-penunjang. Ya. Ataupun bisa menjadi satu alternatif saja apabila kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu, apabila kita tidak bisa menjumpai para ulama, ya, karena kelemahan kita. Bukan lemah apanya, lemah kemauannya, ya. Lebih sering seperti itu, lemah kemauan, ya, lemah semangat, ya, kurang himmah, ya, kurang keinginan di dalam menuntut ilmu. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan para sahabat, yaitu dengan bersahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu saja keutamaan mereka, maka kita tidak mungkin melampaui mereka. Itu sudah cukup sebagai keutamaan. Iya. Dan semulia apapun, sesoleh apapun, setinggi apapun kesolehan, keilmuan, dan ketakwaan seseorang, apabila dia berasal dari generasi setelah sahabat, tidak akan melampaui para sahabat. Iya. Karena mereka tidak punya satu persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat di sini. Ibnu Mas'ud bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan beliau dan para sahabat secara umum. Iya. Makanya enggak bisa kita banding-bandingkan siapapun generasi setelah sahabat dengan sahabat. Walaupun dia adalah orang yang saleh, orang yang mulia, sudah terkenal kemuliaannya seperti imam-imam besar. Contohnya siapa? Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Sa'id bin al-Musayyib, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Meskipun mereka imam-imam besar, tetap saja enggak akan bisa melampaui para sahabat. Makanya pernah ada yang bertanya kepada para ulama dahulu, siapa yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka para ulama marah ditanya seperti itu. Ya. Kata mereka, bahkan debu yang menempel di kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih mulia daripada orang-orang setelahnya. Ya. Nah ini, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Para sahabat memiliki yang tidak kita miliki. Ya. Karena dengan sebab mereka bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka berbagai macam kenikmatan, yaitu keridhaannya, surganya, dan berbagai macam kenikmatan akhirat lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis yang mulia ini terdapat satu pelajaran yang sangat besar, yaitu semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Ya, lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian pula pelajaran yang berikutnya, semangat. Semangat beliau di dalam menyampaikan ilmu. Ya. Beliau berikan contoh dan teladan kepada kita, semangat di dalam menuntut ilmu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tapi beliau bertanya terlebih dahulu. Kemudian beliau sampaikan kepada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya menyampaikan terus ke generasi berikutnya. Sehingga sampailah kepada kita hari ini. Kalaulah tidak demikian, tentunya enggak akan sampai kepada kita. Sebagaimana pelajaran yang berikutnya, di dalam hadis ini, para sahabat mengajarkan kepada kita satu pintu ilmu yang sangat besar, yaitu apa? As-su'al, bertanya. Bertanya adalah pintu ilmu. Jadi enggak harus kita menunggu untuk datang di majelis ilmu, ustadz menyampaikan, bertanya. Ya, terlebih lagi kalau kita punya permasalahan. Iya. Nah, ini yang dicontohkan oleh para ulama kita. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Dan banyak ayat dan hadis yang menetapkan sifat cinta bagi Allah. Iya. Seperti apa sifat cinta Allah? Tentunya seperti keagungan dan kebesarannya. Tapi persisnya seperti apa? Bentuknya bagaimana? Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menggambarkan kepada kita. Iya. Tidak memberitahukan kepada kita. Maka kita imani saja cinta Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Iya. Oleh karena itu, tidak melazimkan adanya sifat cinta bagi Allah, maka sifat itu sama dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat cinta. Itu tidak melazimkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari hadis ini, bahwasannya untuk meraih cinta Allah harus dengan sebab. Harus dengan sebab. Iya. Apa sebab meraih cinta Allah disebutkan dalam hadis ini? Tiga hal. Salat pada waktunya, yaitu di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Semua itu adalah amal soleh. Jadi, orang yang cinta kepada Allah tidak otomatis dia meraih cinta Allah. Haruslah dia menempuh sebab-sebab untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala telah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Iya. Jadi untuk meraih cinta Allah harus menempuh sebab-sebabnya, yaitu beramal soleh, dan tidaklah dikatakan amal itu soleh kecuali terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hadis ini jelas menunjukkan untuk meraih cinta Allah harus dengan sebab, tidak sekedar dengan angan-angan belaka. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kedalaman pemahaman para sahabat. Ya. Para sahabat memahami untuk meraih cinta Allah harus dengan usaha, harus adanya sebab. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kedalaman pemahaman mereka. Oleh karenanya, sebaik-baiknya pemahaman, bahkan yang wajib kita ikuti, adalah pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah ketinggian ibadah solat, kedudukan dan kemuliaannya yang sangat tinggi. Iya. Karena dari tiga ibadah ini, Rasulullah SAW menyebutkan secara berurutan. Yang pertama, yang paling afdol, yang paling tinggi adalah ibadah solat. Iya, solat lima waktu maksudnya, solat wajib. Kemudian pelajaran yang berikutnya, hadis yang mulia ini mengingatkan kita tentang kewajiban dan keutamaan solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Karena orang bisa saja solat, tapi dia tidak lakukan di awal waktu, dia tunda-tunda, bahkan na'udzubillah sampai keluar waktunya. Padahal waktu itu ya, termasuk kewajiban di dalam solat yang paling terbesar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu wajib atas kaum mukminin sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ya. Makanya termasuk syarat sahnya salat adalah apabila waktunya sudah masuk. Apabila waktunya sudah masuk. Iya. Demikian sebaliknya, apabila waktunya sudah keluar, solatnya sudah tidak sah. Jika dia lakukan dengan sengaja tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Iya. Bahkan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, enggak ada qada' lagi baginya. Ya, apabila dia tinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang terikat dengan waktu. Apabila waktunya sudah lewat, sudah tidak ada kewajibannya. Ya, percuma walau dia qada' 1000 rakaat, tidak ada manfaatnya. Yang ada baginya hanyalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali perbuatan dosa tersebut, segera meninggalkannya, dan tidak mengulangnya di masa yang akan datang. Ya. Dan termasuk di dalam cakupan makna ayat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah orang-orang yang suka menunda-nunda waktu salat. Iya, dia tidak salat di awal waktunya, dia tunda-tunda tanpa satu alasan yang sesuai dengan syariat. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini bukan hanya salat, tetapi ala waqtiha, pada waktunya. Baik. Pelajaran yang berikutnya, keutamaan birrul walidain. Ya. Keutamaan dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang berhubungan dengan bab ini. Ya, bab berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini. Maka hadis ini mengingatkan kita tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan bahwasannya kedudukannya di dalam syariat, ketinggiannya di sisi Allah sangat-sangat tinggi sekali, yaitu pada urutan yang kedua setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas sekali. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk memperhatikan hak orang tua kita dan berusaha memenuhinya dengan baik. Iya, berusaha untuk selalu menunaikannya. Sekaligus hadis ini mengingatkan kita untuk lebih mementingkan hak Allah daripada hak makhluk. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, orang tua kedudukannya sangat mulia, sangat tinggi. Ditetapkan oleh syariat, bahkan dipahami oleh akal yang sehat dan fitrah yang masih selamat. Fitrah yang masih baik. Hingga orang-orang kafir pun memahami. Apabila mereka akalnya masih sehat, umumnya orang kafir memahami bahwa memang orang tua pantas dimuliakan, pantas ditinggikan kedudukannya. Ini orang-orang kafir, apalagi seorang muslim. Ya. Namun karena mereka tidak mengerti ilmu yang hakiki yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah, mereka lupa dengan hak yang lebih tinggi daripada itu, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita, betapapun orang tua itu tinggi haknya, besar sekali yang harus kita tunaikan dari haknya, ditetapkan dengan syariat dan akal yang sehat serta fitrah yang selamat, tetapi harus kita ingat, tidak akan pernah melampaui hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya disebutkan hak Allah pertama kali. Ini kandungan peringatan yang terdapat di dalam hadis ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah yang menciptakan. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di dalam hadis ini juga mencakup segala macam bentuk bakti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian. Beliau hanya mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kalimat yang umum, tidak ada pengecualian. Jadi semua bentuk bakti kepada orang tua, ya, tanpa terkecuali, apa saja yang bisa menyenangkan, membuat orang tua kita tersenyum, maka kita berusaha untuk melakukannya. Apakah dengan ucapan kita, ataukah dengan perbuatan, atau dengan harta kita, dengan kemampuan dan kelebihan kita, dan seterusnya. Apa saja. Iya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada pengorbanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya bertanya beberapa permasalahan ilmu di dalam satu waktu. Ya, lihat Ibnu Mas'ud bertanya di sini berapa? 3. Ya. Bahkan kata beliau, kalau aku mau pingin tambah, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambah. Ya, menambah jawaban beliau, menambah ilmunya. Iya. Yang dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya bertanya beberapa masalah di dalam satu waktu. Iya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Iya. Oleh karena itu seseorang harus mengerti tingkatan-tingkatan amalan itu, dan itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya, yaitu apa yang perlu dia prioritaskan terlebih dahulu, apa yang perlu lebih dia utamakan. Ya, jadi hadis yang mulia ini menunjukkan amalan-amalan soleh itu bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah teladan para sahabat di dalam bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Mereka menghormati beliau. Coba perhatikan. Nah, coba lihat dari sisi mana ini? Ini pelajaran disebutkan para ulama. Disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Bahwasanya hadis ini menunjukkan penghormatan dan pemuliaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dari sisi mana itu? Coba lihat-lihat dulu. Dari sisi mana? Coba perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud yang terakhir. Walau istazadtuhu lazadani. Andaikan aku minta tambah, niscaya beliau akan menambah. Apa sebab beliau enggak minta tambah? Iya. Demi untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau enggak bosan, supaya beliau enggak kecapean dan semisalnya. Iya, ini maksudnya. Ini menunjukkan luar biasa pemuliaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari situ kita dapat pelajaran yang berikutnya, akhlak yang baik seorang penuntut ilmu kepada guru. Iya. Mungkin kita mengatakan, kita mungkin ada terbetik dalam benak kita, kenapa enggak minta tambah? Kan ilmu bagus. Iya. Iya, memang bagus, tetapi harus perhatikan juga adab-adab. Iya kan? Karena adab itu kunci sukses menuntut ilmu. Ya, mungkin sekarang dia bertanya banyak, gurunya capek, berikutnya gurunya udah enggak pengin ngajar lagi, ya. Nah, ini. Jadi, ini adab yang baik. Seorang penuntut ilmu harus memiliki adab yang baik kepada gurunya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini kita dapatkan pelajaran pengenalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Mereka kenal beliau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebelum para sahabat yang lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. Ya. Apa kata Allah tentang mereka? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Ini sebelum para sahabat masuk Islam. Belum ada yang masuk Islam, orang Yahudi sudah tahu. Ini dia utusan Allah. Iya. Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Tetapi setelah beliau diutus, mereka tidak mau beriman. Dan para sahabat mengenal sifat, tabiat dan watak akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pengajaran-pengajaran beliau, bergaul dengan beliau. Baik. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Hafidz, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan bimbingan. Ya, kesabaran beliau. Kesabaran beliau. Ditanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab. Sampai kata Ibnu Mas'ud, andaikan aku bertanya lagi, pasti beliau akan menjawab. Dia sudah tahu. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar dan orang yang siap menanggung beban di dalam mengajar, di dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi di sisi lain murid-muridnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti keadaan gurunya. Mereka tidak mau menyulitkan. Iya. Ini subhanallah adab yang baik dari guru dan murid. Baik. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya orang yang berfatwa itu hendaklah melihat kondisi orang yang bertanya. Iya. Dia tidak menambah lebih dari keadaannya. Iya. Karena pada sebagian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau ditanya satu permasalahan, beliau jawab dua, ya, beliau jawab dua atau tiga, seperti dalam hadis para sahabat yang bertanya tentang air laut, ya, mereka bertanya tentang air laut, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahuru ma'uhu walhillu maitatuhu. air laut itu bersih airnya, suci maksudnya, dapat mensucikan, boleh digunakan berwudu, dan bangkainya halal. Nah ini, ditanya satu, Nabi SAW menjawab dua. Kenapa? Karena beliau memperhatikan kebutuhan mereka. Iya. Nah ini dia. Jadi beliau menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Baik. Jadi orang yang menjawab, seorang pengajar itu pun harus memiliki fikih. Harus memiliki pemahaman yang baik. Mana pertanyaan yang perlu dijawab, mana yang enggak perlu dijawab, mana yang jawabannya perlu dipanjangkan, mana yang cukup ringkas. Iya. Seperti itu. Baik. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita masuk hadis berikutnya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, ridho Rabbi fi ridho al-walid wa sukhtu Rabbi fi sukhti al-walid. Keridoan Rabb pada keridoan orang tua dan keridoan kemurkaan orang Rabb pada kemurkaan orang tua. Ya. Al-walid, bapak maksudnya di sini. Keridoan Rabb pada keridoan bapak dan kemurkaan Rabb pada kemurkaan bapak. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis, dari asar ini, ini adalah asar, ini dari ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, Allah memiliki sifat ridho dan marah. Ya. Dan ini tentunya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, bukan sekedar ucapan para sahabat. Iya. Allah memiliki sifat ridho dan marah. Sama dengan sifat cinta, yaitu sesuai keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan sifat ridho dan marah yang ada pada makhluk. Iya. Kemudian, asar ini menjelaskan kepada kita sebab atau di antara sebab mengapa Allah ridho kepada seseorang dan mengapa Allah murka kepada seseorang. Di antaranya adalah Allah meridhoi orang yang mendapatkan ridho orang tuanya dan Allah murka orang yang dimurkai orang tuanya. Yeah. Maka hadis yang mulia ini atau asar ini memperingatkan kita bahaya membuat orang tua kita marah. Dan motivasi kepada kita untuk senantiasa berusaha mencari keridhaan mereka. Ya. Terkecuali apabila mereka marah kepada kita tatkala kita melakukan kewajiban kita kepada Allah. Ya. Maka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu menyekutukan aku dengan selainku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Ya. Jangan kamu mentaati keduanya. Tetapi perhatikan lanjutan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kita untuk mencari keridhaan mereka. Pada selain itu, pada selain perintah untuk menyekutukan Allah. Yaitu apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Makanya di sini ada satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik, bahwasannya ketika seseorang mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian orang tuanya tidak menyetujuinya. Orang tuanya menjadi murka kepadanya. Maka pertama tidak boleh dia turuti, tidak boleh dia taati. Tidak boleh dia mencari keridhaan orang tuanya dengan membuat Allah murka. Tetapi ingat, dia masih punya pintu-pintu lain untuk membuat orang tuanya ridha. Iya kan? Kalau orang tua kita enggak senang kepada kita karena satu amalan sunnah, cari pintu lain supaya orang tua kita ridha. Iya. apakah dengan berbuat baik, dengan ucapan kita, perbuatan kita, atau dengan harta kita, dan seterusnya. Nah ini. Alhamdulillah sudah berakhir bab yang pertama. Ya. Barangkali kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan ini, pembahasan muqaddimah dan bab yang pertama. Insyaallah taala bab yang berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara menasihati saudara kita yang lebih tua yang kurang berbakti kepada orang tua? Ya, sebaik-baik nasihat kita sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis beliau. Dan inilah gunanya kita belajar untuk menyampaikan apa yang kita pelajari kepada saudara-saudara kita, untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan dosa yang sangat besar ini. Ya. Kadang mereka menganggap ini sepele, tetapi setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi dengan penjelasan para ulama, maka bisa jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Ya, dengan sebab usaha kita Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ini yang pertama, yang paling penting, memberikan nasihat. Nasihat yang terbaik adalah nasihat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Ya. Yang kedua tentunya kita sampaikan dengan bahasa yang baik dan kita berusaha untuk melembutkan hatinya terlebih dahulu. Ya. Ini salah satu adab yang baik di dalam memberi nasihat, yaitu melembutkan dan mengikat hati orang yang dinasihati. Ya. Kenapa? Karena itu sudah jadi apa namanya? Watak manusia. Al-qulub mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu selalu condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Ya. Hati itu selalu condong terhadap yang berbuat baik kepadanya. Nah, jadi kita usahakan apa saja yang kira-kira bisa melembutkan hatinya sehingga kalau kita nasihati lebih mudah dia terima. Ya. Tapi kalau kita sudah pancangkan sifat apa namanya sikap permusuhan, maka makin berat dia menerima nasihat kita. Ya. Kemudian yang berikutnya tentunya banyak-banyak kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tempuh sebab-sebab terkabulnya doa kita. Iya. Yang dimaksud ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Itu maksud lebih rincinya ridho bapak atau ibu? Kedua-duanya. Lanjutan pertanyaan, karena kalau ridho bapak saya susah sekali memahami dan menerima salafi. Baik. Yang pertama, keridhaan kedua-duanya. Walaupun dalam hadis ini, dalam athar ini, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma adalah al-walid. Al-walid, bapak. Tetapi ibu lebih utama lagi kalau begitu. Ya. Kalau beliau mengatakan ridho Allah pada ridho bapak, maka pada ibu lebih utama lagi, sebab untuk berbuat baik kepada ibu itu lebih ditekankan, lebih diutamakan, lebih tinggi, sebagaimana akan datang insyaallah taala hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Iya. Jadi mencakup keridhaan kepada kedua orang tua. Meskipun dalam hadis ini beliau sebutkan bapak, tapi mencakup ibu. Mencakup ibu. Iya. Baik. Jadi kedua-duanya. Orang tua, bapak maupun ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, apabila kemarahan orang tua kita kepada kita atau dasar ketidakridhaan mereka adalah karena kita mengikuti jalan yang hak, mengikuti manhajus salaf, menjadi seorang salafi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, atau menjalankan satu kewajiban, maka ini bukan marah yang terpuji. Bukan keridhaan dalam perkara ini yang mesti kita cari dari orang tua kita. Ya. Jadi, enggak perlu kita cari keridhaan orang tua apabila bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan berarti kita tidak berusaha membuat mereka ridho, tidak. Tetapi enggak perlu kita khawatirkan akan membahayakan kita, itu maksudnya. Enggak ada bahaya bagi kita apabila orang tua tidak ridho kepada kita disebabkan kita beramal soleh. Iya. Disebabkan kita beramal soleh. Enggak ada bahaya sedikit pun bagi kita. Bahayanya kalau apa? Dalam sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Apalagi yang bersesuaian dengan perintah Allah. Iya. Misalkan orang tua kita memerintahkan kita berhijab. Seorang wanita misalkan diperintahkan orang tuanya berhijab. Iya. Kemudian dia tidak mau berhijab sehingga orang tuanya marah kepadanya. Maka Allah pun murka kepadanya. Sama, walaupun di dalam perkara yang sifatnya duniawi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Misalkan orang tuanya pingin sesuatu. Iya. Pengen sesuatu yang sifatnya duniawi. Dia mampu memenuhinya, tapi dia tidak mau memenuhinya, kemudian orang tuanya marah kepadanya. Iya. Maka Allah pun marah kepadanya. Nah ini maksudnya. Tetapi ketika orang tuanya marah kepadanya karena dia mengikuti manhajus salaf, maka bertambah kecintaan Allah kepadanya apabila dia istiqamah. Iya. Allah tidak akan marah kepadanya. Nah ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah memahamkan, mendakwahi orang tua kita, mendoakan, iya. Dan di satu sisi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, masih banyak pintu-pintu mencari keridhaan orang tua yang lain yang bisa kita tempuh, iya. Dipahami ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Anak setiap hari tidur pagi, jadi waktu subuh inginnya langsung subuh. Langsung. Apa ini? Sendiri dan qobliyah fajar. Tapi suami baru jam 5 bangun. Anak baru bisa tidur lagi setelah suami berangkat. Rumah agak jauh dari masjid. Pertanyaan, bolehkah anak subuh sendiri? Karena kalau jamaah dengan suami khawatir ketiduran. Atau anak harus membangunkan suami untuk berjamaah. Ya. Kalau seorang wanita tidak masalah sholat berjamaah sendiri selama sudah masuk waktunya. Ya, jangan sholat sebelum waktu. Sudah masuk waktunya, sudah masuk waktu subuh, sholat subuh, sholat sunnah dulu 2 rakaat fajar, kemudian setelah itu sholat subuh. Ya, kalau bangun sebelum subuh masih sempat sholat witir, maka sholat witir. Kalau seorang wanita tidak masalah. Tetapi kalau laki-laki mesti ke masjid. Ya. Mesti ke masjid. Kalau jauh dari masjid, maka jauhnya seperti apa? Kalau sampai di sana, sholat sudah bubar atau sudah matahari terbit, maka sholat saja di rumah. Ya. Kalau jauh tapi gak terlalu jauh, ya. Atau punya kendaraan, maka tetap ke masjid. Tetap ke masjid. Ya, dahulu, Masya Allah, dahulu para sahabat, ada yang tinggal di rumah mereka jauh. Kemudian mereka ingin pindah di dekat masjid. Nabi SAW menasihatkan mereka sebaiknya jangan pindah, karena pahalanya lebih besar. Ada juga sahabat yang datang senangnya berjalan kaki. Dia disarankan untuk membeli kendaraan, dia gak mau. Kenapa? Karena dia ingin pahalanya lebih besar. Iya. Jadi justru ambil keutamaan ini, makin jauh rumahnya, makin banyak pahalanya setiap langkah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Iya. Mestinya lebih semangat, ya, lebih semangat untuk meraih kebaikan ini. Ya. Kecuali kalau jauh banget ya, enggak terjangkau atau kejangkau tapi sampai sana udah bubar orang sholat, apalagi matahari sudah terbit. Nah, ini sholat saja di rumah. Baik. Kemudian kalau istri sudah sholat, tidak apa-apa menemani suami sholat lagi, supaya suami dapat pahala jamaah. Itu termasuk sedekah. Ya. Itu termasuk sedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, ya, ketika dia ingin sholat sendiri, Nabi SAW menawarkan kepada orang yang sudah sholat untuk ikut berjamaah menemani dia. Jadi tidak masalah. Ya, kalau seorang istri sudah sholat, lihat suami sholat sendiri, kemudian dia ikut sholat untuk agar suami dapat pahala jamaah. Ya. Dan istri dapat pahala sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Dia enggak niatkan lagi sholat wajib, sholat sunnah. Apakah anak perempuan yang telah menikah wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, meskipun kadang suaminya tidak senang? Sebatas apa kewajiban untuk anak perempuan memberi nafkah kepada orang tua? Orang tua dalam kondisi mampu. Ya. Wajib bagi setiap anak menyenangkan orang tuanya, memberi nafkah kepada mereka, mencukupi mereka, dan menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Iya. Dan suami gak pantas untuk tidak senang dalam masalah ini. Iya. Ini namanya dia mau memutus hubungan yang baik antara istrinya dengan orang tuanya. Mestinya yang dia lakukan sebaliknya. Dia membantu istrinya, memotivasi istrinya untuk menjaga hubungan yang baik serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangankan kepada orang tuanya, kepada orang lain saja, kepada orang lain saja, kepada tetangga kita, kepada seorang muslim yang bukan keluarga kita, itu termasuk kewajiban suami mengajarkan istrinya dan memotivasi istrinya berbuat baik kepada mereka. Kenapa kepada kedua orang tua dia tidak senang? Iya. Maka si istri hendaklah menasihati suaminya. Ini yang harus dia lakukan. Menasihati suaminya, mengajak menuntut ilmu biar paham. Iya. Menasihati suaminya agar dia mengerti. Iya. Kalau kita bertanya sebatas apa kewajiban? Kembali kepada penjelasan yang kita sebutkan tadi. Yaitu mencakup segala kebaikan sebatas kemampuan kita. Nanti juga akan datang insyaallah. Akan datang hadis Ibnu Abbas atau athar Ibnu Abbas. Beliau memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada ibunya sebatas kemampuannya. Maksudnya sebatas kemampuannya itu apa? Semampunya, sekuatnya, ya. Itu pada hadis yang keempat, ya. Beliau berkata, "Wa taqarrab ilaihi mastata'ta." Ya. Dekatkan dirimu kepada Allah semampumu. Ini mencakup bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sekuat kita, semampu kita. Kalau enggak mampu ya, enggak ada paksaan, enggak ada dosa bagi kita. Apabila memang enggak mampu. Selama kita masih mampu, ya, selama kita masih mampu, wajib bagi kita untuk melakukannya. Iya. Jadi demikian. Kalau dia ini enggak ada pengaruhnya dia anak perempuan atau anak laki-laki. Selama dia masih berkemampuan, dia berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu orang tuanya, memberi nafkah apabila mereka butuhkan, dan seterusnya. Ya, adapun soal suaminya harus dinasihati dengan baik. Ya. Gimana caranya supaya mertua itu ridho kepada anak laki-lakinya, sedangkan mertua atau ibu bukan orang susah, ia cukup nafkahnya. Tetapi minta terus-menerus tanpa batas. Seolah-olah tidak pernah cukup. Apa nasihat Ustadz? Apakah kita berdosa bila tidak memberi sesekali? Ya. Kalau kita mampu, tidak masalah. Kita berikan. Selama kita mampu. Ya. selama kita mampu dan itu bisa menyenangkan orang tua kita atau mertua kita, tidak masalah, kita berikan. Ya. Selama kita mampu untuk menyenangkannya. Makanya, harus disertai dengan usaha untuk mendakwahi, memberikan nasihat. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan harta itu juga tidak tanggung-tanggung. Ya. Seperti dalam kisah beliau memberikan harta kepada orang Badui, kafir, kasar, enggak punya adab, tetapi beliau harapkan dia menjadi baik. Beliau berikan kepadanya kambing satu lembah. Mungkin kalau kita cukuplah dia dua ekor, apa namanya, sepasang, nanti dia kembangin sendiri, iya kan? Atau 10 ekor lah cukup. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepadanya enggak tanggung-tanggung. Iya. Jadi ini tidak ada masalah kalau memang itu bisa mendapatkan kebaikan. Makanya disertai dengan nasihat. Ini solusinya. Ini solusinya, disertai dengan nasihat, disertai dengan usaha untuk dakwah, supaya keadaan orang tua kita ataupun mertua kita menjadi lebih baik. Ya, kalau tadinya tidak zuhud kepada dunia, selalu pengin dunia, dengan adanya nasihat, dengan adanya dakwah, insyaallah taala dia banyak mengingat mati, tidak terlalu cinta dengan harta dan seterusnya. Demikian pula tentunya mendoakan. Ya, mendoakan. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Baik. Barangkali seperti itu, Allah taala alam. Baik, mungkin cukup sampai di sini, sudah masuk waktu zuhur sebentar lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.